بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد pembahasan kita bersama ayat yang ke-50 pembahasan yang terakhir pada dua pekan yang lalu. Laisa kadzalik, pekan yang lalu sempat diliburkan sehingga dua pekan yang lalu terhenti pada ayat yang ke-50. Ayat ke-50 Allah Jalla wa'ala firmankan, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Kita baca. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Allah menyatakan wa in qulna, dan tatkala kami katakan atau kami perintahkan lil malaika, kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka mereka pun bersujud kecuali iblis yang enggan untuk bersujud. Kana minal jinni, yang mana iblis itu adalah berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia berbuat fasik terhadap perintah Rabbnya. Berbuat fasik artinya keluar dari ketaatan. Afatattakhidunahu, apakah kalian mau jadikan dia, wa dzurriyyatahu, dan juga anak keturunannya, aulia, sebagai penolong-penolong, min duni, selain aku, kata Allah. Wahum, sementara mereka, lakum, buat kalian itu, adu, adalah sebagai musuh. Sebagai musuh yang nyata. Bi'sa, kata Allah, sungguh amatlah buruk, lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim, badala, ketika iblis tadi dijadikan sebagai badal, sebagai pengganti selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian tentang tafsirnya telah kita sebutkan pada kajian yang sebelumnya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita tambahkan keterangan-keterangan berikutnya masih terkait dengan ayat ini, yaitu riwayat dari Mujalad. Mujalad atau Mujalid, yang mana beliau meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Inni laqa'idu yawman, sungguh suatu hari aku sedang duduk, idh aqbala rajulun, tiba-tiba ketika itu ada seseorang yang datang. Faqala, dia datang untuk menanyakan sesuatu. Akhbirni hal li iblis zaujah, tolong beritahukan kepadaku apakah iblis itu punya istri, zaujah. Apakah iblis itu punya istri sebagaimana layaknya anak cucu Adam? Qultu, maka ku jawab, inna dzalikal urs ma syahidta, sungguh pada kalangan mereka itu terjadi pula al-urs, perkawinan. Ma syahidta, apa yang aku saksikan atau apa yang kau saksikan? Thumma dzakartu qaulahu ta'ala, kemudian aku sebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, potongan ayat ke-50 Al-Kahfi di bagian akhirnya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, apakah engkau mau jadikan iblis dan zurriyah keturunannya sebagai penolong-penolong selain aku, kata Allah. Apa yang tersebut pada ayat ini? Fa'alimtu, maka aku tahu, aku menyadari, aku bisa menyerap apa yang terkandung padanya. Annahu la takunu dzurriyah, yang mana tidak akan mungkin ada namanya keturunan, illa minaz zaujah, kecuali dari pasangan, kecuali dari istri. Ada lawan jenis, ada laki, ada perempuan, ada suami, ada istri, maka perpasangan tadi akan menindaklanjuti apa namanya? Keturunan. Dzurriyah. Faqultu, maka ku jawab na'am. Betul. Bahwa tidak mungkin akan adanya suatu keturunan melainkan minaz zaujah, karena adanya istri atau karena adanya pasangan. Bukankah Allah tadi menyebutkan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu? Kalaulah tidak ada pada mereka keturunan atau turun temurun, niscaya Allah cukup menyebut afatattakhidunahu. Apakah engkau jadikan dia sebagai penolong-penolong selain aku? Ya. Apa perlunya Allah Jalla wa'ala menyebutkan, menyertakan wa dzurriyyatahu? Maka dari situ para ulama menyatakan bahwa di kalangan iblis pun ada zaujah. Selain riwayat itu, berkata pula al-Imam Qatadah, beliau menyatakan yatawaladun, bahwa di kalangan iblis beranak pinak, mempunyai keturunan. Kama yatawaladu bani Adam, seperti beranak pinaknya anak cucu Adam. Berikutnya ada yang menyebutkan innahu yudkhilu dhanabuhu fi duburih. Sesungguhnya iblis itu memasukkan ekornya di pantatnya, di duburnya. Fayabidu, maka kemudian bertelur. Fatan falik al baydah, kemudian pecahlah telur tadi. An jama'ah minasyayatin, dari jama'ah atau sekumpulannya para syaitan. Nah, kalau manusia adalah sperma. Nah, ini mungkin bertelur, kemudian pecah, kemudian beranak pinak, jadilah kemudian melahirkan sekian banyak keturunan yang banyak dan banyak. Nah, marilah kita lihat pendapat Al-Imam Mujahid rahimahullah. Tidak asing bagi kita siapa beliau, salah satu murid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Kata Imam Mujahid, min dzurriyyati iblis, di antara keturunannya iblis ada yang namanya Laqis. Lamnya panjang, qafnya pakai ya, kemudian sin. Laqis. Dan ada yang namanya Walhan. Siapa kedua iblis ini tadi? Laqis terkait dengan toharoh, terkait dengan bersuci. Mungkin ditimpakan was-was padanya. Maka syaitan, iblis yang terkait dengan urusan itu namanya Laqis. Sementara Walhan kaitannya dengan sholat, tidak lepas untuk mengganggu anak cucu Adam, sehingga sholat dari mulai takbiratul ihram tidak fokus, tidak khusyuk, tidak mengerti apa yang dia baca, Asal takbir, asal baca ini, baca itu, tidak ngerti apa artinya. Pikirannya kesana kemari. Saya punya tanggungan ini, saya punya janji sama ini. Allahu Akbar, kemudian ruku. Baca ini, baca itu. Sami Allah liman hamidah. Kemudian sujud dan seterusnya. Sehingga takbiratul ihram sampai salam, entah berapa persentasenya khusyuknya. Padahal yang dituntut 100%. Tapi ternyata nilainya dia sholat maghrib tadi 10%. 90%-nya melayang. Entah pikirannya kemana. Imam takbir, ikut takbir. Imam baca ini, ya dia dengarkan tapi tidak tahu artinya. Terus begitu. Bahkan kepingin cepat selesai sholat. Ya Allah, mudah-mudahan cepat selesai, kok lama ini sholat ini. Nah, merasa berat, beban. Padahal sholat itu pelipur bagi orang, pelipur lara, iya, bagi orang-orang yang beriman. Kalau sudah panggilan sholat, mulai masuk sholat, adem hati ini, nyaman. Tidak kepingin cepat selesai. Kenapa? Ya karena diresapi, karena dia tahu artinya. Karena sholat itu doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca setiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian diaminkan. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Apakah itu dibaca formalitas? Memang harus ada pada setiap rakaat, hanya tertuntut itu, atau memang dia betul-betul jadikan itu suatu permintaan setiap rakaat. 5 kali sholat dalam sehari semalam, belum yang lainnya, belum yang lainnya. Subhana rabbiyal azim, ruku. Subhana rabbiyal a'la, sujud. Duduk di antara 2 sujud. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Setidaknya 7 permintaan duduk di antara 2 sujud. Dan seterusnya. Maka perlu latihan untuk mencapai kekhusyuan yang dituntut. Sehingga tercapailah apa yang Allah sebut pada surat Al-Mu'minun, bahkan ayat yang pertama, Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Salah satu cirinya, ayat yang kedua, Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka dalam sholatnya itu memang khusyuk. Jadi perhatikan, sholat bukan pelaksanaan tugas semata. Sudah sholat? Sudah. Antum sudah? Belum. Yang sudah sholat pun belum tentu mencapai targetnya. Targetnya apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dituntut khusyuk. Memahami maknanya kata demi kata. Jika belum, maka segera dikoreksi, dilatih untuk mengerti apa yang kita baca dari takbiratul ihram sampai salam. Semumpung umur kita masih ada. Jangan sekedar sholat. Allahu Akbar. Imam baca, kita dengarkan, ya betul. Tapi fahamkah kita? Nah ini introspeksi bagi masing-masing diri kita bersama. Maka di sana ada iblis, ada syaitan. Kedua nama iblis tadi ada kunyahnya. Kunyahnya Al-Hafaf dan Murrah. Entah Al-Hafaf itu yang lakisnya atau yang walhannya. Entah Murrahnya itu yang lakisnya atau yang walhannya. Yang jelas salah satu dari itu. Masing-masing dengan kunyah tadi. Apakah lakisnya itu yang berkaitan dengan toharoh atau yang berkaitan dengan sholat? Apakah walhan itu yang berkaitan dengan toharoh ataukah yang berkaitan dengan sholat? Yang jelas diantara turunan iblis ada yang namanya lakis dan walhan. Keduanya terkait dengan bersuci dan sholat. Berikutnya, di antara keturunan iblis ada yang namanya Zalambur. Pernah dengar? Ya, Zalambur. Siapa dia? Sahibul Aswaq. Kaitannya dengan pasar. Apa kalau dimaksud dengan pasar kaitannya apa? Jual beli. Kalau sudah urusan jual beli, terkait dengan kejujuran, terkait dengan iman. Apakah dia bisa jujur ataukah dusta? Kadang-kadang nyerempet-nyerempet dikit, yang penting barang laku. Zain ini barang ini, wanu kecap nomor satu ini. Tidak ada di tempat lain, di sini aja ada. Wah, macam-macam. Iya. Pasar. Nah, syaitannya namanya Zalambur. Apa tugasnya? Yuzayyin al-lawi. Menghias-hiasi suatu ucapan yang sia-sia. Yang tidak berguna. Walhalf al-kadibah. Dan sumpah yang dusta. Berani dia sumpah padahal barangnya tidak betul apa yang disumpahkan. Jamin. Wallahi barang ini zen. Waduh. Siapa caranya supaya pembeli tadi tidak lari dari dia? Nah ini. Senjata-senjata lisan tadi dikeluarkan semua. Jurus-jurusnya. Wa madhul sila. Dan memuji barang dagangannya. Kira-kira rata-rata pembeli seperti ini apa bukan? Iya. Jangan sampai lari ke sebelah. Kalau bisa sudah nyangkut di tempat saya, jangan sampai kemudian dia pindah tanpa jadi beli. Maka itu tadi, madhus silah, memuji-muji barang. Kalau memang yang dipuji barangnya betul, ya tidak apa-apa, jangan berlebih-lebihan. Fadol untuk melihat, ini yang saya punya seperti ini. Tidak mau ya sudah, fadol, cari tempat lain. Baik, berikutnya ada yang namanya subur. Sabro, sabrun atau subur. Siapa ini atau tugasnya? Sahibul masaib. Kaitannya dengan musibah-musibah. Apa tugasnya? Yuzayyin khamasya al-wujuh. Menghias-hiasi untuk melukai, menampar wajah. Karena apa? Meratap. Walatamal khudud, menampar-nampar pipi. Wasyakkal juyub, merobek-robek saku, robek-robek baju. Orang ketika imannya tidak kuat menghadapi musibah, kadang-kadang sampai seperti itu. Membentur-benturkan badannya ke tembok. Teriak-teriak histeris. Tidak terima. Diminta oleh Allah Jalla wa'ala. Dan sebagainya. Berikutnya al-a'war. A'war artinya sih juling, mata yang juling itu a'war. Dia ini sahibuz zina. Kaitannya menarik anak cucu Adam untuk melakukan perbuatan fahisyah, yaitu perbuatan zina. Yanfukh fi ihlalir rajul, untuk meniupkan, menghembuskan penghalalan laki-laki. Wa ajzul mar'ah, dan melemahkan lawan jenisnya, melemahkan perempuan. Nah, itu ada pihak yang membantu kuat, itulah iblis a'war. Berikutnya matus, mim ta waw sin. Siapa dia? Sahibu al-akhbaril kadzibah, yang kaitannya dengan tugas berita-berita yang dusta, informasi-informasi yang bohong. Yulqiha fi afwahin nas, yang dilontarkan, disebarkan di mulut atau lisan-lisan orang. La yajiduna laha aslan, yang tidak didapati padanya asal usulnya. Semata mengada-ngada, semata kedustaan. Ada lagi keturunan iblis yang namanya Dasim. Wa huwa alladhi idza dakhala ar-rajulu baitah, yang mana ketika seseorang masuk rumahnya, walam yusallim, dia tidak salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walam yadhkur ismallah, dan dia tidak menyebut namanya Allah. Wa idza akala, dan ketika dia makan pun, walam yadhkur ismallah, dia pun tidak menyebut namanya Allah. Tidak dia sebut bismillah sebagai tuntunan ketika hendak makan. Nah, akala ma'ahu, maka Dasim ini tadi makan bersamanya. Nah, ini riwayat yang tadi telah disebutkan dari al-Imam Mujahid rahimahullah. Disebutkan keterangan catatan kaki pada footnote oleh yang mentahqiq kitab ini. Diriwayatkan pula oleh al-Imam At-Tabari, yang juga dari jalan al-Imam Mujahid rahimahullah. Riwayat berikutnya dari Ubay ibn Ka'ab. Dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyatakan, inna lil wudu'i syaitanan, bahwa pada wudu itu ada syaitannya. Yuqalu lahu alwalhan, yang disebut syaitan yang mengganggu anak cucu Adam ketika wudu sehingga dia was-was, maka dia itu walhan. Fattaqu wiswasal ma, maka berhati-hatilah, takwalah kalian terhadap was-wasnya air. Wudhu tidak selesai-selesai. Sekian air terburai. Baru sebentar bingung. Diulangi lagi. Nah, terus ini kayaknya ini tidak sah ini. Wah, kayaknya ini belum rata ini dan sebagainya. Sampai air satu kolam di kamar mandi tinggal separuh. Ya. Karena apa? Karena was-was. Maka ikutilah petunjuk wudu dan amalan-amalan ibadah lainnya kembali kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilakukan dengan baik sesuai sunnah, rata, mana-mana yang mengharuskan untuk rata. Dan memang di sana adanya ancaman jika ada bagian anggota tubuh tidak terkena sebesar logam atau yang semisalnya, maka menjadi sebab terancamnya azab. Maka oleh karena itu kita pun tidak boleh terwarnai dengan godaan syaitan yang mengganggu ketika seseorang berwudu. Nah, sebagaimana nama Walhan tadi telah disebutkan, Walhan dan Laqis adalah terkait dengan bersuci dan salat. Berdasarkan hadis Ubay ibn Ka'ab di sini, kaitannya dengan bersuci, kaitannya dengan berwudu. Hadis ini disebutkan pada catatan kaki, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibn Majah. Nah, dan juga oleh Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Namun Al-Imam Tirmidzi memberikan komentar hadis Ubay hadisun gharib, bahwa hadis Ubay adalah hadis yang gharib, asing. Walaysa isnaduhu bilqawi, dan pada sanad-sanadnya tidaklah kuat. Wassahih inda ahli hadis, dan yang sahih adalah pada sisi ahlul hadis. Namun hadis ini dibawakan pula oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau membahas tentang masalah wudu. Nah, masih terkait dengan riwayat berikutnya dari Utsman bin Abil As. Utsman ibnu Abil As, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, beliau bertanya, beliau menyampaikan unek-uneknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitan qad hala baini wa baina salati. Sungguh syaitan telah menghalangi antara aku dan salatku. Wa baina qiraati, dan juga menghalangi, menggangguku terhadap bacaanku juga. Yalbisuha alayya, membikin talbis, kerancuan padaku. Bagaimana ya Rasulullah mengatasi atau menuntaskan masalah ini? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitanun, yang mengganggu atau menjadi sebab itu semua adalah syaitan. Yuqalu lahu khinzib, syaitan tadi namanya khinzib. Nah, kita dapat tambahan baru, turunan iblis adalah namanya khinzib. Fa idza ahsastahu, jika engkau memang terasa seperti itu, fata'awwadz billahi minhu, Maka berta'awudlah, minta perlindunglah kamu kepada Allah darinya. Wadful an yasarika thalathan, dan meludahlah ke kirimu tiga kali. Yadful itu bukan meludah sambil bukan, tapi mengeluarkan tapi tidak sampai keluar liuran ya. Jangan ditafsirkan bahasa Indonesia letterlek meludah. Nah, kata Rasulullah SAW, lakukan itu ke kirimu tiga kali dalam kondisi sholat. Nah, tapi juga perlu dipertimbangkan siapa di samping kiri kita. Nah, kalau misalkan itu dinding, ada masalah. Atau mungkin kita bisa tutupi dengan sesuatu, agak nyerong ke kiri dikit, agar tersampaikan apa yang disunnahkan oleh beliau, maka lakukan. Qala, maka kata Utsman, fa'altu dzalik, maka segera aku lakukan itu apa yang telah ditunjukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fa adhhabahu Allahu anni, maka Allah jalla wa ala hilangkan dia dariku. Nah, dilakukan, alhamdulillah terkabul, selesai gangguan tadi. Kita tambahkan riwayat satu lagi. Cukup apa kita tambahi lagi? Nah, maka tidak ada rasa jemu. Semakin ditambah keterangan demi keterangan, semakin menguatkan keimanan kita, semakin menambah ilmu yang bermanfaat. Riwayat yang ini dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhum. Sahabat Jabir menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan, inna iblis yadau arsyahu alal ma. Sungguh iblis itu meletakkan arsnya, singgasananya, di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia utus pasukan-pasukannya. Ayo, berangkat kalian. Bertebarlah kalian. Naam. Cengkeram anak cucu Adam. Naam. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Maka yang paling rendah atau paling dekat mereka itu kedudukannya adalah justru yang paling besar dari mereka itu fitnahnya. Yaji'u ahaduhum, kemudian datang salah seorang di antara mereka. Fayaqul, dia bilang laporan kepada pimpinan iblis. Fa'altu kadza wa kadza, aku sudah berbuat ini, aku sudah perbuat ini dan perbuat itu. Aku sudah lakukan untuk mengacaukan anak cucu Adam. Fayaqul, ma sana'ta syai'an, kamu belum berbuat apa-apa. Kata majikannya, kamu masih belum berbuat apa-apa. Qala thumma yajidu ahaduhum, kemudian datang lagi salah seorang dari mereka laporan. Fayaqul, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi, tidak aku tinggalkan dia manusia tadi sehingga aku pisahkan antara dia dan istrinya. Firaq, cerai, talak, ada pihak dari bala tentara iblis. Qala fayudnihi minhu, maka dia dekatkan darinya. Wa yaqul, maka kata pimpinan, ni'ma anta, ya, orang yang paling bagus itu kamu, dapat pujian, dapat hadiah pujian. Ni'ma anta, bagus, kau telah berhasil lulus dengan nilai cum laude 6. Dapat gelar, apa gelarnya? Wallahualam. Demikian riwayat tadi, berbagai upaya iblis dan keturunannya untuk menyimpangkan anak cucu Adam dari siratal mustaqim, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah rahmati. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Masih tinggal satu kata saja pada ayat ke-50, insyaallah kita sambung pada waktunya biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.